إن الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا صدق الله العظيم. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kiranya kita pada saat ini Allah berkenan memberikan nikmat kehidupan kepada kita, insyaallah dengan sehat jasmani dan rohani, dan kita bersimpuh sekarang di masjid dengan niat yang sama, tujuan kita sama. Kita hadir ikhlas semata-mata ibadah kepada Allah yang tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebeningan hati kita saat ini, indahnya kata yang kita lakukan pada saat ini, kebersamaan kita pada saat ini, bukan hanya kita bisa lakukan ketika dalam masjid, tetapi kebersamaan kita itu hendaknya kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik menata kehidupan berumah tangga antara suami dan istri, orang tua dan anak, kehidupan di masyarakat dengan tetangga kita, lebih jauhnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Alangkah indahnya sebagai umat Islam bila kita mampu mewujudkan santun kata, keindahan dan ramah sikap, kemudian kebersamaan ukhuwah Islamiyah tercipta. InsyaAllah rahmatan alamin bukan hanya angan-angan, tetapi akan menjadi kenyataan. Tak terasa baik kita hari ini secara miladiah memasuki tahun baru 2006. Tetapi kita sebagai umat Islam pada hari ini merupakan detik-detik mengakhiri tahun 1426 Hijriah. Hari ini kita sedang menikmati tanggal 20 Zulhijjah. InsyaAllah beberapa hari akan datang kita akan meninggalkan 1426 Hijriah dan masuk tahun baru Islam 1 Muharram 1427 Hijriah. Saudara-saudara kita yang masuk ibadah haji tahun ini dengan penuh riang gembira kembali ke kampung halamannya masing-masing. Kota Bandung sudah hampir 5 kloter. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang baru saja melaksanakan ibadah haji akan menjadi haji mabrur mabrurah, yang akan mampu memberikan secercah kasih sayang menjadi teladan umat, khususnya teladan bagi keluarganya, sehingga Islam benar-benar akan dapat rasakan agama damai dan indah dalam kehidupan dunia ini. Hadirin, kalau seorang pengusaha di saat datang dengan akhir tahun, tentunya dia yang paling pertama itulah mengevaluasi diri. Bagaimana selama usahanya itu setahun yang lalu, dan dia mendambakan perusahaannya hari esok harus semakin untung dan mendapatkan bonus yang lebih banyak lagi. Andai kata ada rugi, kenapa? Di mana kelemahannya? Ditinggalkan dan rubah. Sehingga setiap orang dalam hidup ini mendambakan kesuksesan. Baik kehidupan dunia sebagai orang beriman, terutama di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang iman kepada Allah, siapapun orangnya, yang diinginkan cuma satu kata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangankan kita yang berusaha menjadi yang baik, hatta seorang perampok pun dia ingin selamat hidup itu. Bagaimana Allah memberikan solusi agar hidup kita ini sukses dan menang di masa-masa yang akan datang? Bukan hanya dunia, juga nanti di akhirat. Itu dambaan kita sebagai hamba yang beriman, karena kita meyakini bahwa kita pasti bertemu dengan kehidupan yang baru nanti setelah kita mati, yakni akhirat. Bagaimana Allah memberikan pedoman kepada kita supaya kita sukses hidup ini? Berbagai macam ikhtiar yang kita lakukan itu baik, termasuk PT Telkom. Kita sebagai pengelolanya, bagaimana caranya kiat-kiat sukses? Kalau tadi berdoa untuk sukses, bagaimana harus sukses itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 20 dengan tegas, Allah menyatakan, Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun 'adzim. Sadaqallahu azim. Sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan kalamullah. Firman Allah. Pedoman dari Allah untuk manusia, agar manusia itu sukses dan bahagia hidupnya. Dunia, terutama di akhirat nanti. Oleh karena itu, orang yang beriman harus meyakini tanpa Al-Quran, bentuk apapun usaha manusia tidak akan mungkin sukses hidup. Mungkin saja di luar Al-Quran yang sukses di dunia, di akhirat dia akan rugi. Tetapi Al-Quran akan memberikan pedoman kepada kita, sukses bukan hanya hidup dunia, juga nanti sukses di akhirat di sisi Allah SWT. Nah, karena kita yang beriman, tentunya sukses itu ingin dunia, juga di akhirat nanti. Allah mengatakan, kalau kita ingin sukses, artinya a'zamu darajat indallah wa ulaika humul faizun. Kita, derajat kita mulia di sisi Allah, terhormat di tengah-tengah manusia, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang al-faizun, orang-orang yang sukses, yang menang, yang bahagia. Allah menyatakan tiga syarat yang harus dilakukan dalam hidup. Selama hidup ini, kita tiga syarat harus kita pegang. Apa itu kiatnya? Yang pertama kata Allah, aman. Selama kita hidup, jadilah kita orang yang benar-benar iman kepada Allah. Itu yang pertama. Mungkin kita mengatakan, Ustaz, saya duduk di sini karena saya iman, takwa kepada Allah. Pertanyaannya, sudah benarkah iman kita ini sesuai dengan kehendak Allah SWT? Bagaimana itu iman menurut Allah? Allah mengatakan orang yang iman, yang akan membawa kesuksesan hidup, kebahagiaan hidup, yakni, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini keimanan yang pertama, konsep Allah dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan hanya saja yang disebut orang-orang yang iman kepada Allah itu ialah orang-orang yang apabila disebut Allah tergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah tertambah keimanannya. Dan orang yang beriman itu hanya tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, titik. Lain tidak ada. Mari kita bertanya pada diri kita. Apa yang dimaksud dengan orang yang beriman? Mereka orang yang disebut Allah tergetar hatinya. Ada sentuhan kalbu kita. Sambung rasa antara Allah dengan kita. Contoh kecil saja. Bagaimana di saat kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yakin Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan. Sikap kita di saat mendengar kumandang azan di waktu asar, terutama di waktu subuh, ada di rumah kita. Jam berapa kita membiasakan diri bangun subuh? Apakah bangun subuh itu karena Allah? Atau karena takut kesiangan ke kantor? Jawabannya ada pada kita. Orang yang benar-benar cinta sama Allah, ada getaran hati di saat mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun dia baru tidur karena mengerjakan pekerjaan semalam. Hujan lebat, dingin, mencekam. Dia akan menyatakan sami'na wa atho'na. Labbaika Allahumma labbaik, sami'na wa atho'na. Kami dengar ya Allah seranmu. Kemudian azan tiba, engkau memanggilku. Selimut yang tebal terbas. Dingin yang mencekam tidak arti ada cinta kepada Allah. Tergetar hatinya untuk bangkit meninggalkan segala kegiatan. Sebagaimana kita mampu meninggalkan pekerjaan hari ini, kita hadir di masjid. Inilah contoh. Hanya apakah dan mengapa kalau kita hari Jumat bisa begini? Kalau zuhur tidak bisa. Subuh tidak bisa. Kenapa di saat panggilan azan subuh, terkadang kita bangun jam 5, bahkan setengah 6. Ini yang perlu kita telusuri. Ada apa yang merintangi diri kita? Jadi keimanan yang akan membawa kebahagiaan kesehatan itulah. Alladzina idza dzukirullah wajadat qulubuhum. Allah memanggil. Kata Allah halal, lakukan. Kata Allah haram, tinggalkan. Meskipun uang sangat mendambakan, tetapi dia mendengar Allah mengharamkan, langsung dia tinggalkan pekerjaan itu. Iman, inilah yang akan membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, setelah kita meyakini supaya terus iman kita baik, hajaru kata Allah. Kita harus siap buktikan hijrah setelah iman kepada Allah. Apa itu hijrah? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, al-muhajiru man hajaru mahanallahu anhu. Orang yang hijrah itu ialah orang yang mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasul, ditinggalkan. Artinya kalau kita ingin sukses hidup masa yang datang, mari tinggalkan awan kelabu di masa yang lalu. Tinggalkan segala bentuk kemaksiatan, baik ucap maupun sikap yang melanggar Allah dan Rasul. Tinggalkan jauh-jauh. Mari beningkan hati untuk menata hidup di masa mendatang. Dengan ruku dan tawadu, kita berjalan di atas sirat mustaqim. Berpijak dari Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah, menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan kezaliman. Tinggalkan kemunafikan. Tinggalkan kepasikan. Tinggalkan bentuk ucapan kita, sikap kita yang tidak baik, yang melanggar Allah dan Rasul. Terkadang kita masih terlupakan hidup ini. Kita nyatakan ketika dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tetapi ternyata kita bekerja mati-matian, bukan karena Allah, tapi karena takut oleh atasan kita. Di hadapan pimpinan kita baik, tapi di saat pimpinan tidak ada, kita munafik. Kenapa? Dia bekerja bukan karena Allah. Tapi kalau orang ikhlas semata-mata karena Allah bekerja, insya Allah, ada pimpinan, tidak ada pimpinan, tetap dia akan bekerja dengan baik. Kenapa? Dia meyakini apa yang lakukan ini ibadah saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita sudah hijrah, meninggalkan awan kelabu di masa yang lalu, meninggalkan kezaliman, meninggalkan sifat-sifat yang buruk, menata hidup yang baik. Yang ketiga kata Allah, kalau ini sukses, wajahadu fi sabilillah. Buktikan hijrah kita dengan jihad fi sabilillah. Bi amwalihim wa anfusihim kata Allah. Dengan harta, dengan diri kita ini. Bagaimana bentuk jihadnya? Yakni apa yang ada pada kita, baik berupa harta dan diri, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas niatnya. Sebab tanpa keikhlasan, tanpa ketakwaan, tak akan mungkin ibadah kita sampai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, untuk itu khatib ingin mengajak kita semua yang hadir, supaya kita sukses pada hari esok. Mari mantapkan kembali istiqomah iman kita. Kalau sudah menyembah Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun kata Allah. Hari ini banyak orang kalau mendapatkan kepahitan hidup, bukan bersimpuh di hadapan Allah, datang mereka ke paranormal, datang ke dukun yang akan membawa kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dia dibaca oleh dirinya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia dibaca setiap salat Allahus Samad. Kenapa dia mesti lari kepada paranormal? Kenapa mesti lari kepada Peng Shui? Kenapa mesti lari kepada para dukun yang akan menyesatkan kehidupan kita? Tapi kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari istiqomah, la ilaha illallah. La tusyrik billah. Ini keimanan yang akan membawa kedamaian kebahagiaan itu. Dasarnya Al-Quran, contohnya Rasulullah. Yang kedua, sekali lagi tinggalkan segala bentuk ketidakbaikan kita. Paling tidak, kita sebagai seorang suami 20 tahun berumah tangga, 30 tahun berumah tangga, berapa ribu kata kita menyakiti istri kita, berapa kali sikap kita menyakitkan hati istri kita. Zalim kita kalau kita berdosa kepada istri di saat ketika kita mau kepada dia sampai apapun kita lakukan, tetapi di saat sudah dimiliki oleh kita, kita bohongi, kita zalimi. Benarkah iman kita kepada Allah? Mari kita jawab oleh kita masing-masing. Ini yang perlu kita tinggalkan, bentuk kemaksiatan yang harus dilakukan di antaranya. Oleh karena itu sahih hijrah, mari kita buktikan jihad. Artinya sungguh-sungguh dalam hidup ini menata hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Punya harta, punya diri, ini kita yakini amanah Allah, titipan Allah. Jadikan harta dan diri ini untuk iman takwa kepada Allah diwujudkan dengan amal yang salih. Karena Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Bagaimana kata Allah kalau kita siap beriman, berhijrah, meninggalkan awan kelabu, menata hidup dengan kebaik amal salih? Bagaimana akibatnya kalau kita siap jihad fisabilillah? Allah mengatakan a'zamu darajatan indallah, mulia kita di sisi Allah, terhormat kepada manusia, wa ulaika mul faizun, merekalah termasuk orang-orang yang sukses yang akan mendapat kemenangan hidup dunia akhirat. Sehingga kata Allah mengatakan yubashiruhum rabbuhum, sampaikan kabar gembira kepada mereka. Siapa? Yani yang iman diiringi dengan hijrah dan jihad fisabilillah dengan harta diri. Apa kabar gembira dari Allah itu? Yang pertama, Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka dalam hidup ini. Yang kedua, Allah ridho kepada mereka yang iman, hijrah dan jihad fisabilillah itu. Kemudian Allah peringat surga Jannatul Na'im yang abadi kekal dalamnya. Itulah keindahan bagi orang yang iman, yang hijrah dan jihad fisabilillah. Kita akan bahagia, akan menang dan sukses. Kalau tidak begitu, jangan harap. Sebagaimanapun juga kita telah meyakini bahwa segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah al-'aliyyil. Semoga di hari-hari mendatang kita akan benar-benar dekat dan lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita telah meyakini tanpa Allah tak mungkin kita akan bisa begini. Hanya Allah segalanya bagi kita. Barakallah li wa lakum. Alhamdulillah الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين إخوة إيمان رحمكم الله. Sidang Jumat yang sama-sama harapan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam hidup ini akan bisa menata diri sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita telah meyakini adalah Allah segalanya bagi diri kita, Al-Qur'an pedoman hidup kita, Rasulullah contoh hidup kita, orang yang beriman adalah sahabat-sahabat kita, musuh kita setan dan antek-anteknya. Mari menata hidup berjalan hari esok dan lain untuk meyakini kepada Allah dengan keimanan. Mari kita berhijrah, meninggalkan awan kelabu di masa yang lalu. Tinggalkan ucapan yang kotor, sikap yang tidak baik. Tinggalkan dendam, rasa dendam. Tinggalkan sifat dosa masa yang silam. Beningkan hati saat ini pula untuk bertutur kata santun, bersikap tingkah laku ramah, hati jujur, jangan berdusta. Tinggalkan kesombongan diri, karena kita tidak punya apa-apa hidup. Kalau kita iman, hijrah dan jihad fisabilillah, kita akan sukses dan menang hidup ini. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajak dan menghimbau kepada jemaah, mari jaga pelihara kesucian jiwa anak-anak kita, yang dimana pada hari ini kita lihat dengan nyata perilaku generasi kita pada hari ini betapa sangat menyedihkan. Bagaimana dia berucap, bagaimana dia bersikap. Perilaku manusia hari ini betul-betul sudah kembali hampir seperti binatang. Perkosaan seorang ayah kepada anak, seorang anak terhadap ibunya, apalagi dengan yang lain, hari ini sangat menyedihkan. Kacamata mereka tidak pakai hati, hanya pakai otak. Karena mereka tidak memandang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pasti akibatnya azabnya amat berat, kata Allah. Oleh karena itu, di balik Bapak pada hari ini mencerdaskan otak anak kita dengan sains teknologi, dengan matematika, dengan biologi, dengan fisika. Tolong istiqomahkan hatinya dengan tauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Basahi bibirnya dengan zikir kepada Allah, terutama baca Al-Quran. Hiasi akhlaknya dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita orang tua, ayah yang menjadi teladan bagi anak kita, bagi keluarga kita. Sebentar lagi kita sebagai orang tua akan meninggalkan dunia ini, akan diganti oleh anak-anak kita. Putihnya rambut kita, kunang-kunangnya pandangan mata kita, keriputnya kulit kita, pertanda usia kita sudah senja. Tidak akan lama lagi kita akan pamit meninggalkan dunia ini. Ingatlah, di sisi Allah hanya amal yang akan membela kita. Amal yang soleh ketika hidup, surga tempatnya. Amal yang salah, azab neraka yang akan diterimanya. Na'udzubillah. Untuk itu khatib mengajak, mari di tahun baru 2006, tahun baru 1427 Hijriah, beningkan hati untuk kembali kepada Allah, ikuti akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hadirin, tidak kata indah, mari kita akhiri khutbah ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya hannanu ya mannan ya bani'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kembali hari ini, saat ini kami hadapmu, jiwa kami kami serahkan padamu. Ya Allah, jadikan amal kami ini amal yang saleh di sisimu, yang akan membawa kedamaian, kebahagiaan kepada kami dan keluarga kami, dunia maupun akhirat nanti. Semoga amal saleh ini akan bisa menghapuskan segala kesalahan dan dosa kami di masa yang silam. Karena kami sadar, ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah iman. Bila kami melihat kehidupan kami di masa yang silam, sengaja ataupun tidak, telah banyak dosa yang kami lakukan. Ya Allah, kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Ampuni kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Ampuni pula kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Rahmati mereka berdua, ya Allah. Terlebih-lebih banyak orang tua kami sudah meninggal dunia. Maafkan kesalahan dosa mereka. Rahmati mereka di alam barzahnya, ya Allah. Ya Allah Rabb, di saat kami bersimpuh ibadah kepadamu saat ini sholat Jumat, kami tinggalkan istri kami, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang di rumah. Anak-anak kami ada yang sedang kuliah, sedang belajar. Kami mohon kepada Engkau, ya Rabb, semoga mereka pun sedang sholat Jumat, ya Allah, sedang ibadah kepadamu, ya Allah. Namun kami menyadari, di antara keluarga kami masih ada yang ingkar padamu, ya Allah. Kami sudah sering memberikan tausiah, mengajak mereka untuk kepada Engkau, ya Allah. Namun nasihat kami tak pernah dengar. Kepada Engkau kami berserah diri, ya Allah. Curahkan taufik hidayah-Mu kepada keluarga kami yang masih ingkar, agar mereka kembali ke jalan Engkau, ya Allah. Serta mustaqim, jalan Engkau ridho, ya Allah. Ya Allah Rabb, kami mohon kepada Engkau, jadikanlah kami sebagai pegawai Telkom ini yang benar-benar sesuai kehendak-Mu ya Allah. Jadikanlah PT Telkom yang Engkau cintai ini satu perusahaan negara yang akan membawa kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan kepada kami dan bangsa manusia pada umumnya ya Allah. Ya Allah Rabb, berikan hidayah taufik kepada kami. Andai kata kami melaksanakan tugas yang tidak baik, tolong ya Allah, luruskan kami. Jangan biarkan kami menari di atas api neraka. Berikan hidayah taufik kepada kami agar kami membawa Telkom ini benar-benar ke jalan Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itil kurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.